Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pendengar, para pemerhati Rojak TV dan para pendengar radio Rojak juga radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia di dalam lanjutan kajian rutin kita setiap hari Kamis pagi, membahas tulisan yang sangat bermanfaat, salah satu bab dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Alhamdulillah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan yang panjang lebar dari segi keutamaan ilmu yang ke-32, ilmu seperti hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Telah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperumpamakan ilmu wahyu yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hujan yang baik, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi 3 golongan manusia dalam sikap mereka ketika menerima, mengambil manfaat dari wahyu yang Allah turunkan. Orang-orang yang mengambil manfaat, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, ada 2 golongan, dan satu yang sama sekali tidak perhatian, dialah yang celaka. 2 golongan ini terbagi 2, satu yang paling tinggi kedudukannya, yang memahami agama, ya, yang mereka itu menerima agama, kemudian memahaminya, menjelaskan kebenaran kepada manusia, menyebarkan ilmu, dan yang kedua adalah golongan yang dia menghafal dalil, tapi dia tidak punya pemahaman yang dalam, cukup dia menukil saja, ya, cukup dia menyampaikan lafadznya saja, nanti orang lain yang menjelaskan kandungan maknanya. Ini pun juga beruntung, karena dia tetap mengambil manfaat dari ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita akan baca golongan yang ketiga. Inilah orang yang celaka. Tidak perhatian kepada agama sama sekali, tidak menghafal juga tidak faham. Na'udzubillahi min dzalik. Al-qismu tsalits, golongan yang ketiga, alladzina la nasiba lahum minhu, yang tidak punya bagian sama sekali dari mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. La hifdzan wala fahman wala riwayatan wala dirayah. Dia tidak menghafal dalil-dalil agama, tidak faham, tidak riwayat, dan juga tidak memahami kandungan. Tidak punya ilmu, juga tidak berusaha memahami. Balhum bimanzilatil ardil latihiya ki'anun la tunbitu wa la tumsikul ma. Bahkan dia kedudukannya, mereka-mereka ini kedudukannya seperti permukaan tanah yang tanduk, yang tandus, gersang, kering sama sekali. Tidak bisa menahan air untuk menumbuhkan tumbuhan, juga tidak bisa menampung untuk diambil sebagai air minum, untuk pengairan. Jadi sama sekali air lewat tidak tertahan, tidak bisa meresap sehingga bisa menumbuhkan, juga tidak tertampung di permukaannya. Hanya tanah yang tandus, gersang. Wa haula'i humul asykiya, dan mereka inilah golongan orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita perhatikan di sini perumpamaan yang sangat indah ini menggambarkan kepada kita, dengan izin Allah, keberuntungan seorang hamba adalah sejauh mana dia memberikan perhatian terhadap agama. Kalau dia bisa menghafalnya dan paham, maka inilah kedudukan yang paling tinggi. Tentu dengan pemahaman yang akan memotivasi dirinya untuk mengamalkan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ini juga sudah kita terangkan berkali-kali. Ya, ada golongan yang kedua yang dia bisa menghafal meskipun pemahamannya tidak begitu luas. Dia hanya sekedar pahami untuk diamalkan pada dirinya sendiri. Ini juga masih orang yang beruntung. Tapi golongan yang ketiga yang sama sekali tidak punya perhatian, yang sama sekali tidak mengindahkan petunjuk agama, maka inilah golongan yang celaka. Tidak bisa menampung air untuk kebaikan dirinya sendiri, apalagi menumbuhkannya untuk diambil, untuk bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana air ketika turun, hujan turun di permukaan tanah yang subur. Maka golongan yang ketiga ini adalah yang tidak bisa mengambil sama sekali manfaat tersebut. Maka inilah golongan orang-orang yang akan sengsara, ya, golongan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Wal kismanil awwalina ishtaraka fil ilmi wat ta'limi kullun bihasabi ma qabilahu wa wasala ilaih. Adapun dua golongan yang pertama, mereka ini yang ishtaraka fil ilmi wat ta'lim. Mereka ini yang mengambil bagian dalam ilmu dan mengajarkan ilmu. Mengambil bagian, mereka bersama-sama dalam belajar ilmu dan mengajarkan agama, menyampaikan kepada yang lain. Masing-masing sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan dan yang sampai kepada mereka. Subhanallah. Ini golongan yang beruntung. Orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan di muka bumi. Ini yang sudah pernah kita lewati hadisnya, ya. Mereka termasuk golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang derajatnya hasan atau sahih. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanul bahri wa fi riwayatin wa hatta an-namlatu fi juhriha. Ya. Sungguh orang yang berilmu akan selalu dimohonkan ampun, didoakan kebaikan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sampai pun ikan-ikan di lautan dan sampai pun semut yang ada di dalam sarangnya. Inilah mereka-mereka yang selalu mendapatkan doa kebaikan dari semua makhluk. Malaikat mendoakannya, semua makhluk di muka bumi termasuk hewan, ikan di lautan, hewan-hewan di dalam lubang, semua mendoakan kebaikan karena dengan mereka berilmu dan menyebarkan ilmu berarti menyebarkan kebaikan di muka bumi yang itu dirasakan manfaatnya bukan cuma oleh jin dan manusia tapi juga oleh hewan, oleh binatang. Nah. Baik, fa hadza yu'allimu alfadhul Qur'an wa yahfadhuha. Wa hadza yu'allimu ma'aniya. Wa hadza yu'allimu ma'aniyahu wa ahkamahu wa ulumahu. Golongan yang pertama, mereka mengajarkan tentang lafaz Al-Quran dan mereka menghafalnya, ya. Dan golongan yang kedua adalah yang mengajarkan kandungan maknanya, hukum-hukumnya dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, menyebarkan kebaikan, ya. Karena agama Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan untuk menyempurnakan kemaslahatan bagi manusia. Maka barang siapa yang mempelajarinya berarti dia memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian setelah dia mengambil manfaat menyebarkan orang lain, menyebarkan kepada orang lain, maka dia menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Inilah golongan manusia yang paling sempurna. Oleh karena itu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tentu mereka adalah yang menempati makhluk yang paling sempurna dalam mengambil bagian terbesar ini. Ya. Mereka adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka menghafalnya, menguasainya, kemudian menyebarkan kepada manusia dengan semangat. Maka mereka lah yang paling besar mengambil bagian kebaikan dari apa yang disebutkan di dalam perumpamaan di hadis ini. Taib. Wal kismu thalith, adapun golongan yang ketiga tadi. La ilma lahu wa la ta'lim. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya pengajaran ilmu. Fahumul ladhina lam yirfa'u bihadiyillahi ra'san. Maka mereka inilah orang-orang yang sama sekali tidak mengangkat, ya, tidak menoleh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Mereka sama sekali tidak mengangkat kepala untuk memandang kepada petunjuk Allah, tidak menoleh sama sekali kepada petunjuk Allah. Walam yakbaluhu, dan mereka tidak mau menerimanya. Wa haula'i syarrun minal an'am wa hum waqudun nar. Mereka inilah orang-orang yang lebih buruk daripada binatang-binatang ternak, dan mereka inilah yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini jelas merupakan peringatan bagi kita semua tentang keburukan orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap ilmu agama sama sekali, sekaligus menunjukkan kepada kita kedudukan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama. Semakin besar kita mengambil bagian darinya, maka semakin besar pula bagian kebaikan hidup yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, kemudian para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia kedudukannya di kalangan manusia, karena mereka yang paling besar perhatiannya dalam mempelajari, menghafal dan memahami, menyebarkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, faqad ishtamala hadzal haditsus syarifu al-azimu ala tanbihi ala syarafil ilmi wa ta'lim wa idhami mauki'ihi wa syaqa'i man laysa min ahlih. Maka sungguh hadis yang mulia ini, hadis yang mulia dan agung ini mengandung peringatan, ya, perhatian tentang kemuliaan ilmu dan ta'lim, mengajarkan ilmu kepada manusia, agungnya kedudukannya, serta kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang sama sekali tidak perhatian terhadap ilmu agama. Bagaimana dia akan bisa hidup hatinya kalau ya seperti permukaan tanah yang sama sekali tidak kena siraman hujan? Bagaimana kalau hatinya hidup akan bisa menghasilkan amalan-amalan soleh yang menjadi sebab keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan bagaimana bisa menumbuhkan iman di hatinya kalau tanpa siraman hujan wahyu? Berarti benar-benar celaka orang yang tidak menjadi ahli ilmi, ya, tidak menjadi ahlul ilmi, tidak mau belajar ilmu dan tidak perhatian terhadap ilmu agama sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa dzakara aqsama bani Adam bin nisbati fihi ila syaqiyihim wa sa'idihim. Dan hadis ini menyebutkan tentang golongan-golongan manusia, golongan-golongan bani Adam, dalam hal perhatian mereka terhadap ilmu agama dibagi menjadi dua, yang binasa, yang celaka, dan yang beruntung. Golongan yang akan binasa dan yang akan selamat. Ya. Wa taqsima sa'idihim ila sabiqin muqarrabin wa sahibi yaminin muqtasid. Yang juga kemudian dibagi di sini, orang-orang yang beruntung terbagi dua. Ada orang-orang yang sabiqin muqarrab, orang-orang yang bersegera dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, golongan kanan, ashabul yamin, ya, sahibu yaminin muqtasid, golongan kanan yang mereka memiliki amal yang muqtasid, amal yang sedang-sedang, ya. Tidak seperti golongan yang pertama yang memiliki semua keutamaan, tapi mereka tetap memiliki bagian kebaikan yang dengan itu mereka selamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Fatir, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِكٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri, orang-orang yang berdosa, tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Wa minhum muqtasid, di antara mereka kemudian ada orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukumnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya, tapi kurang dalam mengamalkan amalan-amalan yang bersifat anjuran. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, tapi masih juga melakukan kadang-kadang perkara yang makruh. Ini termasuk yang selamat. Dan yang paling tinggi adalah sabiqum bil khairat, orang yang berlomba dalam kebaikan. Inilah golongan yang paling tinggi karena mereka menghafalnya kemudian memahami kandungan Al-Qur'an. Inilah golongan yang diperumpamakan di dalam hadis tadi sebagai tanah yang subur yang bisa menahan air kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan. Nah, wa fihi dalalatun ala anna hajatal ibadi ilal ilmi ka hajatihim ilal matari bal a'zam. Hadis ini juga terkandung di dalamnya dalil yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu agama, kepada petunjuk Allah, ini seperti kebutuhan mereka kepada hujan. Ya, bahkan lebih daripada itu. Wa annahum idza faqadul ilma fahum bimanzilatil ardi allati faqadatil ghaith. Yang mana ketika mereka manusia kehilangan atau tidak mendapatkan ilmu petunjuk Allah, tidak paham petunjuk Allah, kedudukannya seperti permukaan tanah yang tidak disirami air hujan. Bagaimana tanah tersebut akan hidup? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami, ya, kita harus perhatian bahwa urusan-urusan dunia, kalaupun itu kita butuhkan, di antaranya ada yang merupakan sebab mungkin untuk kesehatan kita, penjagaan kondisi fisik kita, tapi tetap itu bukan merupakan sebab inti, perkara inti yang paling dibutuhkan manusia. Karena yang menentukan sebab hidupnya manusia, hidup hati mereka, hidup yang sesungguhnya adalah kehidupan dengan ilmu agama. Kehidupan dengan ilmu agama. Bagaimanapun juga, kalau tanaman ya yang tumbuh di muka bumi, seindah apapun kita merawatnya, sebaik apapun kita mengurusinya, tapi kalau tidak kena siraman air, apakah dia bisa bertahan hidup? Kehidupan yang sesungguhnya, permukaan tanah, kehidupan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah dengan siraman air hujan. Maka ini menggambarkan kebutuhan hidup sesungguhnya manusia adalah ketika mereka mengisi hatinya dengan petunjuk wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang tidak disirami hatinya dengan petunjuk Allah, wahyu, maka seperti bagian dari permukaan tanah yang tidak kena siraman air hujan. Ya. Di sini dinukilkan pernyataan yang terkenal dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Qala Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi aktsara min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Manusia itu butuh kepada ilmu agama, kepada petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Makan dan minum kita butuhkan untuk menguatkan hidup kita, menguatkan visi kita. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu agama lebih daripada kebutuhan terhadap hal-hal yang dikatakan kebutuhan primer ini, kebutuhan pokok ini. Kenapa? Li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, kata beliau. Karena makanan dan minum dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu agama dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Subhanallah. Tidak akan bisa manusia lepas dari petunjuk Allah. Kalau lepas dari makanan, dia masih bisa bertahan sehari atau dua hari. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Ya, tapi kalau ilmu sekejap saja tidak bisa, sesuai dengan tarikan nafas. Tarikan nafas berhenti ya, manusia berhenti, mati. Maka seperti itu keadaan manusia ketika lepas dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya dalam wahyu yang disampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini di dalam firman-Nya di surat Ar-Ra'd ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha. Fahtamala saylu zabadar rabia. Wa mimma yuqiduna 'alaihi fin naari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Kadzalika yadhribullahu al-haqqa wal batil. Ini juga menjelaskan perumpamaan hati manusia ketika menampung hujan wahyu. Ya, ayat ini Allah berfirman di dalam ayat ini, anzala minas sama, Allah menurunkan air dari atas langit. Allah menurunkan air hujan yang kemudian lembah-lembah di permukaan bumi ini menampung air sesuai dengan daya tampungnya, kapasitasnya masing-masing. Kemudian setelah terbentuk aliran air, as-sail, maka air-air tersebut akan membawa zabad, buih atau kotoran yang mengapung di permukaannya. Sebagaimana juga, mimma yukiduna alaih, ketika manusia menyalakan api membakar untuk membersihkan karatan pada perhiasan, ya, finnar, membakar di api, ibtigo ahliyatin aw mata'in, ketika mereka ingin mencari perhiasan atau mencari perhiasan atau logam yang murni dibersihkan dari kotorannya, juga di permukaannya terdapat zabadu mithluh, terdapat karatan kotoran seperti yang ada di permukaan aliran air tersebut. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan antara kebaikan atau kebenaran dan kebatilan. Ketika ilmu itu masuk ke dalam hati manusia, dia akan menggeser dan akan menyingkirkan kotoran-kotorannya. Makanya hati tidak akan bersih tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita pelajari. Kalau manusia tidak belajar ilmu agama, hatinya akan kotor. Tidak kenal petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman Salafus Saleh, tidak akan bersih dari noda ikhlas, kotoran riya, ya, ketidakikhlasan, kesombongan, ujub dan seterusnya. Karena perumpamaan ini menyebutkan bahwa aliran air itu hanya bisa menyingkirkan kotoran yang kemudian mengapung di permukaannya, setelah itu lama-kelamaan tersingkir, itu setelah dialirkan, dimasuki dengan aliran air hujan yang akan datang, kemudian semakin deras alirannya, maka akan semakin tersingkir kotorannya. Maka dilihat, setelah selesai hujan turun, sungai mengalir, kita akan dapati di pinggir sungai, kiri maupun kanan, banyak terdapat kotoran-kotoran, buih, ranting-ranting yang tersingkirkan, yang tadinya ada di dalam, di dasar daripada sungai tersebut sebelum turunnya hujan. Maka demikianlah keadaan, kotoran hati, syubhat maupun syahwat, penyakit hati, semua akan tersingkirkan seiring dengan semakin banyak ilmu yang kita masukkan ke dalam hati kita. Nah, maka di sini Allah menyebutkan, demikianlah Allah membuat perumpamaan kebenaran dan kebatilan. Ya, Allah sebutkan di ayat ini selanjutnya, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih dan kotoran akan tersingkir sebagai sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat, air yang bermanfaat, air jernih yang bermanfaat, inilah yang akan menetap, menetap di muka bumi, sebagaimana ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menetap di dalam hati manusia, yang akan menumbuhkan iman. Syabbaha subhanahu al-ilma alladhi anzalahu ala rasulihi bil ma'i alladhi anzalahu minas sama'i. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-17 Ar-Ra'd ini memperumpamakan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam seperti air yang Allah turunkan dari atas langit. Lima yahsulu bi kulli wahidin minhuma minal hayati wa masalihil ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim. Karena masing-masing dari keduanya akan mendatangkan kehidupan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Thumma syabbahal quluba bil audiyah. Setelah itu di ayat ini Allah memperumpamakan ya, hati manusia seperti lembah. ya, lembah itu ada sungai yang kering, ada danau, kemudian bahkan tempat-tempat tampungan yang lainnya, yang tadinya kering. Seperti inilah keadaan hati manusia. Faqalbun kabirun yasa'u ilman kathira. Maka hati yang luas tampungnya, daya tampungnya, dia akan bisa menampung ilmu yang banyak. Hati manusia ketika datangnya ilmu, ada yang masih terisi dengan banyak syubhat, ilmu-ilmu yang rusak yang dipelajari di masa lalu. Ini akan mengurangi daya tampung hati. Makanya ketika kita ingin memperluas daya tampung hati kita, kita harus banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan ilmu, inilah yang dengan izin Allah akan membersihkan hati kita. Oleh karena itu ketika tahap pertama kita belajar, kita perlu melakukan pembersihan dengan ilmu. Setelah ilmunya membersihkan dan di hati telah ada tempat yang luang, ya, yang lapang, yang besar, maka dengan itu ilmu akan masuk semakin banyak sehingga pengaruhnya untuk memperbaiki keadaan hati manusia lebih kuat pula. Nah, kawadin audimin yasa'u malan kathiron, sebagaimana lembah yang luas dia bisa menampung air yang lebih banyak. Wa qalbun sagirun innama yasa'u ilman qalilan, sebagaimana hati yang kecil hanya bisa menampung ilmu sedikit. Kawadin sagirin innama yasa'u malan qalilan, seperti lembah yang sempit hanya bisa menampung air yang sedikit. Faqala Allahu ta'ala, maka Allah berfirman selanjutnya, fasalat audiyatu biqadariha fahtamala saylu zabada rabia. Kemudian lembah-lembah itu bisa mengalirkan air sesuai dengan daya tampungnya, yang kemudian aliran air itu akan membawa zabad, kotoran yang dijadikan mengapung di permukaannya, di atasnya. Hadza mathalun darabahu Allahu ta'ala lil ilmi hina tukhalitul quluba wa shashatuhu. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan tentang ilmu. Ketika kemanisan ilmu itu telah menyentuh lubuk hati manusia. Fa innahu yastakhriju minhu zabada syubhatil batilah. Ilmu itu akan mengeluarkan dari hati, ketika telah merasuk ke dalam hati, ilmu akan mengeluarkan dari hati kotoran-kotoran syubhat yang rusak. Pemahaman-pemahaman yang rancu, keyakinan-keyakinan yang salah. Fayatfu ala wajhil qalbi, yang kemudian kotoran itu pun mengambang di atas, di permukaan atas hati. Kama yastahriju saylu minal wadi zabadan ya'lu fawqal ma, sebagaimana aliran air tadi akan mengeluarkan dari dasar lembah kotoran-kotoran yang kemudian dijadikan mengapung di atas permukaan air, di atas aliran air. Wa akhbara subhanahu annahu rabin ay yatfu wa ya'lu 'alal ma' la yastakirru fil ardil wadi. Dan Allah beritakan di ayat ini bahwasanya kotoran tersebut rabin ya, adalah kotoran yang yatfu wa ya'lu, mengapung di atas permukaan air. Dia tidak bisa menetap, tidak punya pijakan yang kuat di dasar lembah sehingga gampang terangkat. Itulah syubhat, kotoran dengan izin Allah akan mudah terangkat kalau hati selalu diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Kadzalika syubhatul batilatu idza akhrajahal ilmu rabat fawqal qulubi wa tafat fala tastakirru fihi bal tujfa wa turma. Demikianlah kerancuan-kerancuan, syubhat-syubhat yang rusak, yang batil. Ketika ilmu mengeluarkannya dari hati, maka syubhat ini akan mengapung di atas permukaan hati, tidak akan bisa menetap, bahkan dia akan dilemparkan dan disingkirkan. Wa yastakirru fil qalbi ma yanfa'u sahibahu wan nasa minal huda wa dinil haq. Dan yang akan menetap di dalam hati adalah ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bagi manusia ketika dia menyebarkannya, yaitu petunjuk dan agama yang benar, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Subhanallah, ini perumpamaan. Siapa yang ingin memperbaiki dirinya, bersabar menuntut ilmu. Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biarkan ilmu yang masuk ke dalam hati kita kemudian menyingkirkan kotorannya, karena kotoran-kotoran penyakit hati tidak menetap dan tidak kuat. Dengan izin Allah ketika datang ilmu akan tersingkirkan. Kama yastakirru fil wadil ma'us safi wa yadhhabu az-zabadu jufaan. Sebagaimana nanti di lembah, ya, di aliran air yang akan menetap adalah air yang jernih, dan akan tersingkirlah kotoran tadi sebagai sesuatu yang tersia-siakan, ya, yang terlempar. Wa ma ya'kilu anillahi amsalahu illal alimun, dan tidaklah bisa memahami perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang berilmu. Baik, ini adalah perumpamaan yang sangat sesuai dengan apa yang disebutkan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Perumpamaan air hujan dan bagaimana daya tampung hati serta proses tersingkirnya syubhat atau penyakit hati ketika manusia telah mengisi hatinya dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian berikutnya kita lihat. Masih perumpamaan di ayat tadi. Thumma dharaba subhanahu lidhalika mafalan akhar. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan lain. Allah berfirman, masih di surat Ar-Ra'd ayat ke-17 tadi. Wa mimma yukiduna alaihi fin nari btigha'a hilyatin au mata'in zabadun mithluh. Dan dari perhiasan yang dibakar oleh manusia di api untuk tujuannya mencari perhiasan yang bersih atau harta yang indah, juga di situ terdapat zabad, kotoran yang ada di permukaannya. Dengan dibakar dengan api, menggunakan api, maka hilang kotoran tersebut. Yakni anna mimma yukidu alaihi banu adam minal zahabi wal fiddati wal nuhasi wal hadidi yakhruju minhu yukhriju minhu khabathahu wa huwa zabadu alladhi tulqihi an-naru wa tukhrijuhu min dhalika al-jawhari bisababi mukhalatatiha fa innahu yukdhafu wa yulqa bihi wa yastakirru al-jawharu al-khalisu wahdahu. Artinya bahwasanya dari perhiasan yang juga dinyalakan oleh manusia, dibakar oleh manusia, yang berupa emas, perak, tembaga, besi, atau yang lainnya, dinyalakan pada api untuk dikeluarkan karatannya, kotorannya. Ya, yaitu az-zabad, juga kotoran, yang akan dilemparkan oleh api, dikeluarkan oleh api, ketika dinyalakan tadi api, dari logam-logam tadi ketika api telah bercampur atau telah menimpa kotorannya, maka kotoran itu akan dilemparkan, akan disingkirkan, dan yang akan tetap adalah al-jauhar, logam yang bersih yang telah tersingkir dari kotorannya tersebut. Hanya itu yang akan menetap, sementara kotorannya akan tersingkir, akan terbuang. Wa daraba subhanahu mathalan bil ma'i lima fihi minal hayati wat tabridi wal manfaati mathalan wa mathalan bin nari lima fihi minal idha'ati wal ishraqi wal ihraq. Dan Allah membuat perumpamaan dengan air, karena dengan air ini akan didapatkan kehidupan, didapatkan kesejukan, dan didapatkan manfaat. Sementara juga Allah membuat perumpamaan dengan api, karena pada api terdapat apa? Al-idha'ah, penyinaran, cahaya. Kemudian al-ishraq, penerangan. Wal-ihraq, juga ada pembakaran, membakar kotoran, membakar syubhat. Subhanallah. Kenapa di awal ayat Al-Quran ketika Allah membuat perumpamaan tentang orang munafik, di awal-awal surat Al-Baqarah, juga Allah sebutkan dua perumpamaan. Ya, perumpamaan dengan air hujan. Perumpamaan yang kedua bagi orang-orang munafik dengan api yang mereka telah nyalakan kemudian dipadamkan. Dua perumpamaan, perumpamaan air dengan perumpamaan api, sama dengan yang disebutkan di ayat ini. Karena dua-duanya memberikan manfaat. Di pada api terdapat cahaya, penerangan, dan terdapat al-ihraq, pembakaran untuk menghilangkan kotoran. Fa ayatul Qur'ani tuhyil quluba kama tuhyil ardu bil ma. Maka ayat-ayat Quran inilah yang menghidupkan hati manusia sebagaimana permukaan bumi yang akan hidup dengan air. Ya, ini selalu menjadi peringatan bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang tidak memahami ilmu agama dengan pemahaman yang benar, jangan berpikir untuk hati mereka hidup. Jangan menyangka hati mereka bisa ikhlas. Kalaupun mereka terlihat berbicara kemudian sambil menangis, itu bukan karena kehidupan hati, itu karena syubhat. Karena jelas ayatnya, jelas hadisnya, yang bisa menghidupkan hati hanya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Hanya ilmu agama. Nah, orang yang jauh daripada ilmu, tidak memahami manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, bagaimana bisa hidup hatinya? Kalau hatinya tidak hidup, bagaimana dia bisa ikhlas? Bagaimana dia khusyuk? Maka tangisan yang mereka ucapkan atau kelihatan kata-kata indah ini semua bukan bersumber dari kehidupan hati, karena kehidupan hati hanya dengan izin Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang memahami ilmu agama, yang mempelajari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bumi, permukaan tanah yang hidup dengan air hujan. Nah, wa tuhriku khabathaha wa syubhatiha wa syahawatiha wa sakhaimiha kama tuhriku annaru ma yulqa fiha. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran juga, inilah yang akan membakar, membersihkan kotoran penyakit hati, syubhat dan syahwat, serta keburukan-keburukan di dalam hati, sebagaimana api yang membakar kotoran-kotoran yang ada pada logam yang ingin dibersihkan. Wa tumayyizu jayyidaha min zabadiha. Api ini akan membersihkan, akan memisahkan antara logam yang baik dengan kotoran-kotoran atau karatannya yang akan dibakar dan disingkirkan. Kama tumayyizun narul khabatha min adh-dhahabi wal fiddati wan nuhasi wa nahwihi minhu. Sebagaimana api yang akan memisahkan, ya, antara logam mulia yang murni dengan khabath, karatan atau kotoran yang ada pada emas, perak, tembaga dan yang lainnya. Fahadha ba'du ma fi hadzal mathalil 'azimi min al-'ibari wal 'ilmi. Maka ini sebagian dari, ya, beberapa pelajaran dan ilmu hikmah yang bisa kita ambil dari permisalan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan yang kami sebutkan bagi manusia dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu saja. Subhanallah, ini satu ayat, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan ilmu yang sangat tinggi, cukup menjadi renungan bagi kita dan motivasi kita untuk menetapi keagungan ilmu agama ini, mempelajari, berusaha memahami dan menyebarkannya, karena ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala inilah puncak kebahagiaan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, juga para pendengar Radio Roja Kendari dimanapun antum berada, inilah yang bisa kami bawakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi motivasi untuk semakin semangat kita menuntut ilmu agama. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab, maka saya persilakan sebelum kita akhiri kajian kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Nah, Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiqh Ustaz atas materi yang telah Anda sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ikhwat al-Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Anis di Bau-Bau. Abu Anis di Bau-Bau, Pak ya. Silakan Abu Anis. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Jadi ada satu hadis yang artinya kurang lebih begini, bahwa tidak ada sholat bagi siapa yang mendengarkan panggilan sholat atau azan, kemudian dia tidak mendatanginya. Apa arti dari tidak ada sholat itu, Ustaz? Tidak ada sholat baginya, tidak ada sholat baginya. Baik, itu saja Pak Abu Anis. Abu Anis ya, cukup. Satu lagi, mengenai al-qablatul ilmu ya. Laukana khairan lasabakuna ilai. Laukana khairan lasabakuna ilai. Apakah itu hadis atau perkataan ulama? Baik, terima kasih Bapak. Cukup ya, ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namsat kepada Ustaz kami, persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Bobo tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, pertama hadis yang ditanyakan tadi adalah hadis yang sahih diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan lafaz hadisnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a falam yujibuhu fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan seruan azan maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada udhur. Disebutkan udhurnya adalah al-khauf wal marad, di antaranya adalah takut atau sakit. Nah, pengertian tidak ada salat di sini, ada sebagian ulama yang berpendapat maksudnya di sini tidak tidak sah salatnya. Apa ini nafi di sini adalah menafikan kewajiban, ya, menafikan kesempurnaan salat yang wajib. Ya. Ada yang mengatakan tidak sah salatnya bagi orang yang tidak mendengarkan azan kemudian tidak menjawab, ada juga yang mengatakan di sini menafikan kesempurnaan salat yang wajib, ada juga yang mengatakan tidak wajib. Ada pendapat demikian. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama sehubungan dengan masalah ini adalah yang terkuat dalam masalah ini adalah yang menafikan kesempurnaan sholat yang wajib. Ya, ini pendapat seperti juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya sholat berjamaah itu wajib tapi tidak merupakan syarat sahnya sholat. Jadi tetap dia sholatnya sah kalau dia tidak berjamaah. Misalnya dia sholat di rumah tapi dia berdosa. Dia berdosa. Dan hadis ini menyebutkan ada udzur. Kalau ada udzur maka tentu tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah. Di antara udzurnya adalah hujan, tadi takut, sakit, termasuk sekarang ketika para ulama berfatwa di daerah-daerah yang sudah tersebar wabah, kemudian mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka tentu tidak termasuk yang tercela. Nah, itu makna hadis tersebut. Yang kedua, ucapan tadi, laukana khairan lasabakuna ilaih, seandainya itu adalah kebaikan, maka mestinya mereka mendahului kita dalam melakukannya. Itu adalah ucapan sebagian dari ulama salaf. Ucapan dari ulama salaf yang terdahulu. Ya, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kaidah yang memang benar. Jadi setiap ada kebaikan yang orang sekarang pikirkan itu adalah kebaikan dalam urusan agama, maka kita katakan tidak mungkin para ulama, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka sangat semangat dalam berbuat kebaikan, dijamin ya tentang pemahaman dan pengamalan agama mereka, kemudian mereka luput dari mengamalkan hal tersebut. Kalau seandainya ada sekarang yang kita anggap kebaikan, kita katakan, seandainya ini benar-benar baik, maka mestinya mereka telah mendahului kita dalam mengerjakan hal tersebut, yaitu sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi ini kaidah adalah kaidah yang benar, tapi bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan ulama salaf. Nah, barakallahu fikum. Namsat wafik barakallah, jazakallah karena saat atas jawabannya telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Abu Anis di bawah-bawah, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar-benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Secara langsung Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak Heri, Ustaz, ada di Sumatera Selatan. Baik, Pak Heri di Sumatera Selatan. Silakan, Pak Heri. Iya, ini Ustaz mengenai puasa Ramadan ini, Ustaz. Istri saya ini sedang hamil, Ustaz. Jadi, bolehkah dia berpuasa atau tidak, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Baik, cukup, Pak. Ya. Sudah itu dia masih menyusui, Ustaz. Baik, cukup, Pak ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan, Ustaz. Mengenai pertanyaan tadi, untuk sang istri yang sekarang sedang hamil dan juga masih menyusui, maka dilihat kondisinya, dilihat kondisinya atau berdasarkan keterangan dokter muslim yang bisa kita percaya, kalau memang mengatakan kondisinya dia tidak bisa berpuasa, ya, maka tentu dia tidak berpuasa, dan nanti di ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan dia mengganti di hari yang lain, karena dia dikiaskan dengan orang yang sakit. Adapun pendapat yang dikuatkan oleh beberapa murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala seperti Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim Al-Hilali hafizahumullah ta'ala, mereka mengambil dengan beberapa riwayat yang sahih dari ucapan dua sahabat Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa perempuan yang hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa termasuk dalam apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa'alal ladhina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu melakukannya berpuasa, maka mereka membayar fidyah. Ya, jadi asalnya ayat ini berlaku bagi orang tua yang sudah sangat tua, tua renta laki-laki maupun perempuan yang tidak bisa berpuasa, maka dia bayar fidyah. Atau orang yang sakitnya sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sakit menahun, ya, tidak ada waktu sembuhnya sehingga dia terus dalam keadaan sakit, maka dia membayar fidyah. Maka dua sahabat tadi memasukkan perempuan yang hamil dan menyusui juga termasuk dalam ayat ini, yaitu mereka tidak berpuasa kemudian diganti dengan membayar fidyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Heri, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Dari pendengar kita di Bekasi, dari Ukhti Puja, beliau bertanya, Ustaz, manakah yang lebih afdal, Ustaz, membaca Al-Quran dengan mushaf atau dengan membaca dengan HP? Baik. Nah, itu dia jawab pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan teman jawab. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Yang saya pahami dari pertanyaan tadi karena sepintas yang saya dengar, mana yang lebih afdal membaca Al-Qur'an dengan mushaf atau lewat handphone? Kata sebagian dari para ulama, tentu membaca dari mushaf itu lebih utama karena mushaf benar-benar adalah Al-Qur'an semua isinya. Ya. Maka itu lebih utama, meskipun tidak terhalang kita untuk membaca dari handphone. Ya, saat ini kalau kita misalnya membawa ke sana kemari, akan susah ketika membawa mushaf, maka dengan menggunakan fasilitas handphone yang Allah mudahkan, kita bisa isi dengan Al-Quran, bisa isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dengarkan, atau mungkin ada zikir yang belum kita hafal, maka alhamdulillah, ya, apalagi dengan kemudahan ini kita bisa bawa kemana-mana, tidak perlu kita ingat untuk selalu membawa mushaf Al-Quran. Maka kalau kita seandainya bisa memanfaatkan membaca handphone, maka ini tidak mengapa. Meskipun kalau secara perbandingan tadi, lebih utama kita baca di mushaf langsung. Tapi kalau tidak ada dan kemudian kita ingin memanfaatkan waktu kita dimanapun kita berada dengan membaca mushaf Al-Quran yang kita download di, kita masukkan di handphone kita, maka ini tentu tidak mengurangi keutamaan dan kemuliaan yang kita dapatkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dengan pendengar kita atau pemirsa kita, Ustaz, yang berada di Klaten. Beliau bertanya, Ustaz, dalam kondisi saat seperti ini kita disuruh untuk sholat di rumah, terutama ketika sholat subuh, Ustaz. Bagaimana ketika sholat subuh kita melakukan zikir sampai terbit matahari, apakah bisa melaksanakan sholat suruk, Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Sholat isyrok, ya, yang disebutkan dalam pernyataan sebagian sahabat, sholat isyrok artinya sholat ketika matahari terbit, itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kan, lafadznya Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamma." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ya, sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat setelah 15 menit kurang lebih setelah matahari terbit, dia salat 2 rakaat. Setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka dia akan dapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna, kata Rasulullah SAW. Maka di situ terdapat penyebutan syaratnya dia salat berjamaah di masjid dan kemudian duduk berzikir kepada Allah. Nah, sekarang orang yang melaksanakan di rumah karena ada himbauan dari pemerintah kita dan dari para ulama untuk tidak melaksanakan salat di rumah, apakah dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Maka jawabannya, karena dia terhalangi, bagi orang yang ketika di masjid dia terbiasa lakukan ini, ya, kemudian dia berniat untuk mempraktekannya di rumah karena terhalang dia ingin dapatkan, maka mudah-mudahan dia dapatkan pahala niat. Ini seperti penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, kalau dia niatkan sungguh-sungguh ingin mengamalkannya, meskipun asalnya dia dapatkan, itu kalau dia laksanakan di masjid, tapi karena ada udzur sehingga dia niatkan untuk melaksanakan hal tersebut, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala niat dari keutamaan dari salat isyrak tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya, pertanyaan kami angkat melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Silakan untuk yang berikutnya, silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Woti Batam ini. Silakan Ibu. Mau bertanya, apakah tadi diterangkan golongan, ada tiga golongan, yang satu golongan yang paling tinggi, yang satu pertengahan, yang satu lagi celaka. Apakah yang celaka itu masih Muslim Pak Ustaz? Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya. Golongan yang celaka golongan yang celaka tentu bertingkat-tingkat Ibu ya. Celaka di sini bukan tadi adalah orang yang tidak perhatian sama ilmu agama sama sekali. Mungkin dia mengaku Muslim, tapi ketika dia tidak perhatian dengan ilmu agama, kan dikhawatirkan Islamnya bisa batal. Orang yang tidak belajar agama, apakah dia tahu tentang tauhid? Apakah dia tahu tentang syirik? Bagaimana kalau dia lakukan perbuatan syirik? Perbuatan syirik kan membatalkan keislaman. Jadi karena dia tidak perhatian sama ilmu agama, meskipun dia awalnya Muslim, dikhawatirkan karena dia tidak belajar agama, akhirnya dia melakukan kesyirikan sehingga batal keislamannya. Maka bisa jadi ada orang yang mengaku Muslim, kemudian lama-kelamaan ya, dia melakukan hal-hal yang kemudian merusak keislamannya sendiri. Ada yang sampai batal, ada yang sampai tidak batal, karena dia jauh dari pemahaman ilmu agama yang benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawabannya untuk ibu yang bertanya tadi di Batam. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan dan kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umu Atarik di Puri Beta. Umu Atarik, ya silakan Umu Atarik. Oh ya, gini Ustadz, sekarang kan musim COVID ini ya Ustadz ya. Nah, biasanya kalau saya dapat informasi dari teman, ada saudara yang meninggal, apalagi keadaannya sangat memprihatinkan gitu, membuat saya jadi, apa ya Ustadz, tidak tenang gitu. Gimana ya doanya ataupun sikap kita menghadapi informasi seperti ini Ustadz ya? Baik, terima kasih Ibu. Ibu Umar Tarik cukup ya? Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Iya, ketidaktenangan tadi tentu harusnya tidak ada pada diri seorang muslim. Seorang muslim mengetahui segala sesuatu yang terjadi adalah dengan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dia beriman dengan benar, dia dapatkan kebaikan dari sisi Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, tidak akan menimpa kita musibah kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah menghadapi musibah tadi, dia benar sikapnya, dia ridah dengan ketentuan Allah, dia tetap tenang karena dia yakin ini adalah pilihan yang terbaik dari sisi Allah, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Maka ketidaktenangan tadi tidak beralasan. Kenapa? Pertama, orang yang meninggal, alhamdulillah, belum tentu, kalaupun dia meninggal karena kena COVID-19, tidak ada yang mengatakan dia buruk. Bisa jadi kalau dia bersabar, dia dapatkan pahala mati syahid seperti orang yang kena wabah taun. Kebaikan bagi dirinya, ataupun meninggal karena urusan yang lain, kita doakan. Semoga dia meninggalnya dalam keadaan baik, dia mendapatkan husnul khatimah, kita doakan pengampunan dosa-dosanya, agar dilapangkan di dalam kuburannya, dia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang perlu membuat kita tidak tenang, ya, meskipun orang terdekat kita, karena apalagi di saat-saat seperti ini yang kita harapkan, ya, seorang yang bersabar dia mendapatkan pahala mati syahid atau mendapatkan derajat kedudukan orang yang mati syahid sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan khatul Islam azanillahu wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita Ustaz di Bekeru Sinjai, Sulawesi Selatan. Beliau bertanya, Ustaz, Nabi SAW pernah bersabda yang bunyinya, yang artinya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, saya Allah menutup hatinya. Lalu bagaimana kita menghadapi hadis tersebut dikala sedang melandanya wabah, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Itu tentu makna hadis tersebut itu hadisnya hadis sahih, ya. Tentu maknanya itu adalah bagi orang yang punya udzur. Bagi orang yang tidak punya udzur meninggalkan salat berturut-turut 3 kali. Tapi kalau ada udzurnya maka tentu tidak kena hal tersebut. Sebagaimana fatwa dari para ulama kita atau juga himbauan pemerintah kita, apalagi di daerah-daerah yang sudah demikian mewabah dan sudah waktunya bahkan bisa 3 kali atau 4 kali dia tidak melaksanakan salat Jumat, maka dia ada udzur baginya. Ada udzur baginya. Sama misalnya kalau di musim hujan, ternyata 3 Jumat berturut-turut turun hujan deras. Jumat ini turun hujan deras. Berikutnya turun hujan deras. Berikutnya lagi turun hujan deras. Sampai 4 kali mungkin. Ya ini termasuk udzur. Tidak melaksanakan sholat Jumat. Sampai pun terjadi berturut-turut beberapa kali. Karena yang disebutkan ancaman dalam hadis yang tadi dibacakan adalah bagi orang yang meninggalkannya tanpa ada udzur yang dibenarkan dalam syariat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Untuk kesempatan kali ini kami akan angkat pertanyaan terakhir melalui line telepon di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Opa Cokro di Basura Sitri. Pak Cokro, Jakarta, ya, Timur. Di Jakarta Timur. Silakan Pak Cokro. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya sebelum pensiun itu saya sering dinas ke luar negeri. Kemudian setiap pulang dari sana saya membawa Al-Qur'an terjemahan negara tersebut. Mm-hmm. Sehingga sekarang ada 10 Al-Qur'an kira-kira. Apakah saya harus menghabiskan Al-Qur'an tersebut atau bagaimana Ustaz? Karena saya kok merasa bersalah mengkoleksi Al-Quran yang hanya saya baca sepotong-sepotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cokro. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari beliau Bapak tadi yang memiliki koleksi beberapa Al-Quran terjemahan dalam berbagai bahasa. Ya, kita katakan selama itu Bapak dapatkan dengan benar, dapatkan dari pembagian atau hadiah, tidak mengapa. Cuman sekarang pemanfaatannya, ya tentu kita berusaha untuk menjadikannya bermanfaat semaksimal mungkin. Seandainya kita bisa berikan hadiah kepada orang yang baru masuk Islam kemudian membutuhkan terjemahan dalam bahasanya dan kita punya, maka ini lebih baik. Atau mungkin lebih bagus lagi kita letakkan di perpustakaan besar atau di sebuah masjid besar yang dekat dengan rumah kita, supaya diletakkan di tempat tersebut yang kita perkirakan tempat ini akan sering dilalui oleh orang-orang yang mungkin membutuhkan Al-Quran dalam terjemahan bahasa asing selain bahasa Indonesia, ya. Maka bisa kita lakukan hal tersebut. Kalau kita bisa mengetahui tempat-tempat yang bisa memanfaatkannya dengan maksimal, perpustakaan misalnya, atau sesuatu yang sering dikunjungi oleh orang-orang asing untuk bisa membaca Al-Quran yang terjemahannya disiapkan dalam bahasa mereka, maka ini tentu menjadikan kita ikut andil dalam menyebarkan kebaikan Al-Quran agar bisa dipahami kandungan maknanya yang indah oleh setiap muslim dengan berbagai bahasa mereka. Maka ini yang bisa kita lakukan, ya. Adapun tentang keharusan Bapak untuk membaca semua, maka tidak. Yang penting Bapak wajib untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang tentu dalam bahasa Arab, kemudian berusaha pahami kandungan maknanya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu yang merupakan kewajiban kita agar bisa membaca dan merenungkan kandungan Al-Quran untuk mengeluarkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah, itulah jawaban dari pertanyaan yang terakhir yang mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.